وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نجتمع فيه معكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع. نواصل ما وقفنا عليه من أسباب إنجاب الولد الصالح. سبق أن ذكرنا من الأسباب اختيار الزوجة الصالحة، والحمد لله نحن في مجتمع مسلم، فما أكثر الصالحات، فما عليك إلا أن تبحث وتجتهد وتتوكل على الله، فأنت مثل المزارع الذي يريد أن يزرع زرعا، فإنك قبل أن تزرع البذرة تختار الأرض الطيبة، فإذا كانت هذه الأرض طيبة خرجت هذه البذرة وأثمرت بإذن الله. من الأسباب التي تكون سببا في إنجاب الولد الصالح ما جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قدر بينهما بولد فلا يضره الشيطان أبدا. هذا الذكر حصن لك أيها المسلم، وحصن للنطفة التي تخرج منك، فإن الشيطان لن يستطيع أن يتوصل إليك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن ننتبه وأن نحافظ على هذا الذكر. انظر، بسم الله جملة، اللهم جنبنا الشيطان جملة ثانية، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثلاث جمل، سهل ميسر، لا يحتاج إلى عناء. وإذا لم تحفظه فاكتبه، اكتبه، ليس بالأمر الهين. هذا حديث في الصحيحين قاله صلى الله عليه وسلم. تحصن الولد من أول نطفة، أول نطفة تخرج وهو محصن. نحرص على مثل هذه الأذكار، تكون بإذن الله سببا أن يكون هذا الولد ولدا صالحا، فإنه إن قدر بينهما بولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، فإنه لن يضره شيطان. يا مسلم عليك أن تحافظ على الأذكار فإنها حصن، الشيطان لن يستطيع أن يتسلط عليك. بسم الله ستر بينك وبين الشيطان، حتى في دورة المياه أكرمكم الله، إذا دخلت تقضي حاجتك فإن الشيطان ينظر إليك. تدع الشيطان ينظر إليك؟ تستحي من الناس ولا تستحي من الشيطان؟ بعض الناس لا يقول هذا الذكر فينظر إليه الشيطان، وهذا ستر بينك وبين الشيطان لا يستطيع أن ينظر إليه. بسم الله. بعض الناس يجعل الشيطان يشاركه في زوجه، نعم يشاركه في زوجته، قال الله عز وجل وشاركهم إيش؟ في الأموال والأولاد. قال بعض أهل العلم حتى إتيان المرأة يأتي معك الشيطان. في الحديث الصحيح أن الرجل إذا دخل بيته وذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم، وإذا قدم إليه الطعام وذكر الله قال الشيطان لا طعام لكم، لا مبيت ولا طعام. وإذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركنا المبيت، فيبيت معك الشيطان في البيت. وإذا قدم الطعام ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركنا المبيت والعشاء والطعام. وإذا أتى أهله ولم يذكر اسم الله فقد شاركه الشيطان في المبيت والعشاء وفي زوجته، نسأل الله السلام والحماية. احذر. لماذا نجد في بيوتنا بركان مشاكل خلافات؟ تدرون لماذا؟ لأن الشيطان معنا في البيت، نطعمه ونسكنه ونجعله يشاركنا في أزواجنا. لكن إذا دخلت بيتك قلت بسم الله، وإذا طعمت قلت بسم الله، وإذا أتيت أهلك قلت بسم الله، تحصنت بإذن الله. ينبغي لنا أن ننتبه أيها الإخوة. بيت لا يذكر فيه الله عز وجل بيت مليء بالشياطين، وأما بيت يذكر فيه ذكر الله فهو بيت فيه حصن حصين. البيت الذي تقرى فيه البقرة لا يقربه الشيطان. بيوتنا الآن موسيقى وغناء ومزامير الشياطين، كيف لا تمتلئ بيوتنا بالشياطين؟ لا يجتمع ذكر الله وذكر الشيطان في مكان واحد. لا، احرص يا عبد الله على أن تتحصن وأن لا يكون في بيتك إلا ذكر الله، إلا ذكر الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الهادي العميري حفظه الله telah membuka majlis ini dengan mukaddimahnya. Kemudian selanjutnya beliau berkata, hayyakumullah, saudara-saudaraku sekalian. Kita kembali ke dalam pertemuan yang indah dan diberkati ini, insya Allah kita berkumpul padanya secara bersama-sama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendengarkan ucapan-ucapan yang terbaik. Kita akan melanjutkan apa yang tadi kita telah berhenti di dalam menjelaskan tentang sebab-sebab anak yang saleh Pada keterangan yang lalu kita telah menyebutkan bahwa di antara sebab-sebab untuk mendapatkan anak yang saleh adalah memilih istri yang salehah. Alhamdulillah, kita berada di tengah-tengah masyarakat muslimin. Tentunya sangat banyak wanita-wanita yang salehah. Tinggal bagaimana engkau bersungguh-sungguh untuk mencarinya dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi ini layaknya seperti orang yang bercocok tanam. Apabila engkau menanam di tanah yang baik, dan engkau memilih tanah yang baik, niscaya tanah yang baik itu akan mengeluarkan hasil dan buah yang baik. Kemudian kata beliau, hafizahullah, maka di antara sebab-sebab untuk mendapatkan anak yang saleh, sebagaimana yang datang di dalam sebuah hadis dari Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan itu dari anak yang akan engkau rezekikan kepada kami. Maka barang siapa yang mengucapkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan anaknya dibahayakan oleh syaitan sedikit pun. Zikir yang seperti ini adalah benteng yang akan menjagamu, sehingga yang keluar tetesan pertama dari mani yang keluar adalah tetesan mani yang terjaga dari pengaruh syaitan. Syaitan tidak akan bisa sampai apabila engkau membaca nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita memperhatikannya. Marilah kita menjaga zikir-zikir yang seperti ini. Hendaknya kita selalu membaca bismillah ketika kita mendatangi, menggauli istri kita. Coba perhatikan. Ini hanya ada 3 kalimat. Bismillah, 1 kalimat. Allahumma jannibna syaitan, 2 kalimat. Wa jannibis syaitana ma razaqtana, 3 kalimat. Tentunya ini adalah ucapan yang sangat mudah untuk dihafal. Tidak membutuhkan usaha yang rumit untuk kita menjaganya. Bagi orang yang belum hafal, silahkan dia menulis, mencatat zikir yang seperti ini. Zikir ini bukan perkara yang remeh. Karena ini adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikeluarkan di dalam As-Sahihain. Seorang anak akan terjaga dengan membaca zikir ini dari awal seorang bapak meneteskan maninya. Maka hendaknya kita antusias untuk menjaga zikir-zikir yang seperti ini. Karena zikir ini adalah sebab yang membuat anak kita nantinya menjadi anak yang saleh, yang tidak dibahayakan oleh syaitan. Anak di dalam pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencakup baik anak lelaki ataupun wanita. Dia tidak akan pernah dibahayakan oleh syaitan selama zikir ini selalu kita jaga. Marilah kita selalu menjaganya. Zikir yang menjadi benteng yang tidak akan pernah bisa dikuasai oleh syaitan. Engkau mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Bahkan kata beliau, ketika engkau mendatangi kamar mandi, engkau mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan tidak akan melihat kepada auratmu. Sebahagian manusia malu kepada orang lain apabila orang lain melihat auratnya. Tapi kenapa dia tidak malu kepada syaitan? Kenapa dia tidak mau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Hendaknya mengucapkan nama Allah sehingga engkau tidak menjadikan syaitan melihat kepada auratmu. Bahkan sebahagian orang membuat syaitan untuk ikut bersamanya di dalam menggauli istrinya. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Sebagian ulama menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa sebahagian manusia ikut menjadikan syaitan bersamanya di dalam menggauli istrinya. Di dalam hadis yang sahih disebutkan pula, ketika seorang hamba masuk ke dalam rumahnya dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan nama Allah, maka syaitan akan mengatakan, tidak ada tempat bermalam untuk kalian. Dan ketika dihadapkan kepadanya makan malam, lalu dia mengatakan bismillah, maka syaitan akan mengatakan, tidak ada makanan untuk kalian. Dan apabila dia ketika masuk ke dalam rumahnya dan tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan mengatakan, kalian mempunyai tempat menginap malam ini. Ketika datang kepadanya makanan dan dia tidak mengucapkan nama Allah, maka syaitan mengatakan, malam ini kalian punya santapan malam. Kemudian tatkala dia mendatangi istrinya, menggauli istrinya, dan dia tidak mengucapkan nama Allah, dia telah membuat syaitan ikut bersamanya di dalam menggauli istrinya. Coba lihatlah hadis ini. Sebahagian manusia bahkan membuat syaitan ikut makan bersamanya, ikut tinggal bersamanya, ikut makan bersamanya, bahkan ikut bersamanya di dalam menggauli istrinya. Kemudian kata beliau, kenapa di dalam rumah-rumah kita banyak problem? Kenapa di dalam rumah-rumah kita banyak bara api? Karena kita memelihara syaitan di dalam rumah kita. Kita memberinya tempat tinggal. Kita memberinya makan. Bahkan kita membuatnya ikut bersama kita di dalam menggauli istri kita. Disebabkan kita tidak mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, marilah kita menjaga diri kita dengan mengingat Allah, menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita jadikan rumah kita dipenuhi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan syaitan. Karena rumah yang disebutkan padanya nama Allah, rumah itu mempunyai benteng yang kuat yang tidak bisa dirobohkan oleh syaitan. Disebutkan dalam sebahagian hadis bahwa surat Al-Baqarah itu membuat syaitan tidak akan mendekati rumah seorang hamba. Sementara banyak dari rumah-rumah kita di dalamnya terdapat seruling-seruling syaitan, musik-musik syaitan, memenuhi rumahnya dengan nyanyian-nyanyian syaitan. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berkumpul dengan musik-musik dan nyanyian-nyanyian syaitan. Oleh karena itu, hendaknya tidaklah rumah kita dimakmurkan kecuali dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة، من الأسباب أيضا في نشأ الولد الصالح أن يكون الأب صالحا، فإن صلاح الأب صلاح للأبناء، ولا بد أن يكون الأب قدوة صالحة لأبنائه. كيف يكون الابن صادقا والأب يكذب؟ كيف يكون الابن طائعا لله والأب على معصية؟ إذا أردت أن يكون ابنك صالحا فكن أنت صالح. صلاح الآباء صلاح للأبناء. الله عز وجل في كتابه الكريم بين لنا في سورة الكهف عن الجدار الذي كان لغلامين يتيمين في المدينة، وأن الله عز وجل حفظ لهما المال لأن أباهم كان صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. بصلاح الأب حفظ الله للأبناء المال. فقال بعض أهل العلم هذا الأب هو الجد السابع، هو الجد السابع كان صالحا فبصلاحه حفظ الله لذريته إلى سبعة أبناء. هو الجد السابع لهم لأنه كان صالحا، لأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. الابن دائما يقتدي بأبيه. ألا ترى أنه يحب أن يلبس مثل ما تلبس؟ ألا ترى أنه يحب أن يجلس مثل ما تجلس؟ ألا ترى أنه يقلدك في كل كبيرة وصغيرة؟ نعم، الابن ينظر إلى أبيه. فإذا كان الأب صالحا فبإذن الله يأتي الابن صالحا. كن قدوة حسنة لابنك، تقول لابنك لا تكذب وأنت تكذب، تقول لابنك لا تشرب الدخان وأنت تشرب الدخان، تقول لابنك لا ترى المنكر وأنت ترى المنكر. لا، كن قدوة حسنة. لا يراك الابن إلا في أحسن حال. تقول لابنك صلي وأنت تنام عن الصلاة، كيف تريد أن يكون هذا الابن صالحا؟ إذن كن قدوة حسنة يا عبد الله من بداية ما يأتيك الله بولد، فلا تجعل هذا الولد يرى فيك التناقض. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا بد إذا أمرت فأنت أول الممتثلين. الابن ينظر إليك، ينظر إليك، أنت القدوة. فاحذر يا عبد الله على أن تكون قدوة حسنة لأبنائك. نعم، kemudian kata beliau, wahai saudara-saudaraku sekalian, termasuk sebab untuk mendapatkan anak yang saleh, yaitu hendaknya seorang bapak menjadi bapak yang saleh. Karena kesolehan seorang bapak akan menimbulkan, akan mengakibatkan kesolehan anak-anaknya. Maka hendaklah engkau menjadi tauladan yang baik, bapak yang saleh bagi anak-anakmu. Bagaimana mungkin engkau meminta anakmu berkata jujur, sementara sang bapak suka berdusta? Bagaimana mungkin seorang anak diharapkan menjadi anak yang taat, taat kepada Allah, sementara sang bapak adalah seorang yang suka berbuat maksiat kepadanya, suka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apabila engkau menginginkan anakmu adalah anak yang saleh, maka hendaklah engkau menjadi seorang bapak yang saleh, karena kesolehan seorang bapak berakibat kepada kesolehan anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Kahfi mengenai sebuah bangunan dinding yang di bawahnya ada harta benda yang tersimpan bagi dua orang anak kecil yang ada di sebuah negeri, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga harta benda tersebut karena dahulu bapak mereka adalah orang yang saleh. Wa kana al-jidaru kana liyatimaini lihulamaini yatimaini fil madinah wa kana abuhuma saliha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan bangunan dinding itu adalah untuk dua orang anak yatim yang ada di negeri tersebut, dan dahulu bapak keduanya adalah orang yang saleh. Maka kesalehan seorang bapak membuat Allah, kesalehan seorang bapak akan mengakibatkan kesalehan anak-anaknya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesalehan seorang bapak menjaga bagi anak-anaknya harta benda. Sebahagian ulama menyebutkan di dalam tafsir ayat ini bahwa bapak keduanya itu adalah kakek yang ketujuh bagi keduanya. Coba perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga harta benda tersebut sampai keturunannya yang ketujuh, karena orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Kemudian beliau membawakan sebuah bait syair. Bi'abihi iqtada adiyun fil qaram wa man yusabih abahu fama zalam. Adi selalu meniru bapaknya, dan barang siapa yang menyerupai bapaknya tidaklah berbuat aniaya. Maka seorang anak senantiasa akan mengikuti bagaimana bapaknya. Apakah engkau tidak melihat anakmu memakai seperti apa yang engkau pakai? Dia duduk sebagaimana engkau duduk. Dia mengikuti gerak-gerikmu, baik dalam hal yang besar maupun yang kecil. Seorang anak selalu melihat bagaimana bapaknya. Maka apabila bapaknya adalah bapak yang saleh, maka anaknya akan menjadi anak yang saleh. Maka jadilah engkau sebagai seorang bapak yang saleh, menjadi tauladan yang baik bagi anakmu. Ketika engkau mengatakan kepada anakmu, jangan engkau berdusta, sementara engkau berdusta. Engkau mengatakan kepada anakmu, jangan merokok, sementara engkau merokok. Engkau mengatakan kepada anakmu, jangan engkau berbuat mungkar, sementara sang bapak berbuat mungkar. Mari jadilah sebagai bapak yang baik. Jangan sampai anakmu melihatmu kecuali dalam kondisi yang terbaik dari dirimu. Kalau engkau memerintahkan anakmu, marilah salat, maka jangan sampai engkau adalah orang yang meninggalkan salat. Bagaimana engkau mengatakan kepada anakmu, marilah salat, sementara engkau adalah orang yang suka tertidur dan melalaikan salat? Jadilah bapak yang baik. Bahkan jadilah seorang bapak yang saleh mulai dari awal pertama ketika engkau dianugerahi seorang anak, sehingga jangan sampai anakmu melihatmu berbuat sesuatu yang kontradiktif. Engkau memerintahkan sesuatu tetapi engkau melanggarnya. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan kalian lupakan diri-diri kalian sendiri? Apakah kalian tidak berpikir? Maka tatkala engkau memerintah kepada anakmu, hendaklah engkau orang yang pertama melaksanakan apa yang engkau perintahkan, sehingga anakmu melihat kepadamu dalam bentuk sosok seorang tauladan yang baik. Maka marilah kita menjadikan diri-diri kita sebagai tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Min al-asbab aidan al-i'tina bil walad wal-muhafadha alayh min rufaqa' as-su' لأن هؤلاء شياطين الإنس كما أن هناك شياطين للجن فهناك أيضا شياطين للإنس كم من شخص قذفوا به في الهاوية وكم من شخص جعلوه مدمنا للمخدرات وكم من شخص قذفوا به خلف القضبان في السجون والسبب الجليس السوء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثا والعياذ بالله. احرص على أن لا يكون أصحابه وجلساؤه إلا صالحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء يتأثر بجليسه وصديقه، فانتبه، لا تدع ولدك يسرح ويمرح، لا بد أن تحيطه بالعناية والسؤال أين يذهب ومع من يجلس وماذا يأكل وماذا يشرب. إذا جاهدت نفسك فبإذن الله بعد أن تستعين بالله عز وجل فإن الله عز وجل يعينك. فلا تهمل هذا الابن، لابد أن تحيطه بالعناية. البعض لا يدري أين يذهب ابنه، أين تذهب ابنته، لا يدري هو يجلس مع من، هو يخاطب من، ويريد ابنا صالحا. لا يمكن. كأنك تتمثل بقول القائل الذي يلقي الشخص في اليم مكتوف الأيدي ويقول له لا تغرق. كيف؟ لا يغرق. عليك أن تتخذ الأسباب يا أخي، اسأل عنه أين ذهب. وهذا ليس من الأمور التي قد يعتبرها البعض تدخلات في الأمور الشخصية. هذا ابنك، هو أمانة عندك، أنت مسؤول أمام الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت راعي في أبنائك ومسؤول عنها. من ضيع الرعية لن يجد رائحة الجنة. تبه تضيع هذه الرعية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يمرون. اتق الله في أبنائك، عليك أن تراعيهم وتحميهم من كل مكروه. نعم. Kemudian kata beliau, termasuk dari sebab-sebab untuk mendapatkan anak yang saleh adalah mempunyai perhatian yang cukup kepada anak. Selalu menjaganya dari teman-teman dan lingkungan yang tidak baik. Karena di sana ada syaitan-syaitan manusia yang akan menjerumuskannya. Sebagaimana di sana ada syaitan-syaitan dari kalangan jin, maka di sana ada pula manusia-manusia syaitan yang akan mencelakai anaknya. Betapa banyak anak yang kemudian mereka jerumuskan ke dalam jurang yang dalam. Betapa banyak anak yang kemudian menjadi pecandu narkoba. Betapa banyak anak yang masuk ke dalam penjara. Sebab semua itu adalah karena teman gaulnya yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang teman bergaul yang buruk adalah seperti seorang pandai besi yang apabila engkau mendekat kepadanya maka dia akan membakar pakaianmu, atau paling tidak engkau akan mendapatkan darinya wangi atau bau yang busuk. Maka antusiaslah, bersemangatlah untuk menghindarkan anakmu dari teman-teman duduknya, pergaulannya yang buruk. Jangan sampai dia mempunyai teman melainkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seseorang itu tergantung bagaimana teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Seseorang akan terpengaruh dengan teman dekatnya. Sehingga engkau jangan membiarkan anakmu melalang buana, merajalela ke sana dan kemari tanpa mendapatkan perhatian yang cukup. Apabila engkau bersungguh-sungguh untuk menjaga anakmu, maka dengan seizin Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongmu untuk menjaga anak tersebut. Maka hendaknya anak-anak kita, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Hendaknya engkau bertanya kepadanya, kemana dia pergi? Di mana dia duduk? Bersama siapa dia duduk? Bersama siapa dia berbincang? Barang siapa yang menginginkan anak yang saleh, maka tidak mungkin kecuali dengan dia harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai engkau seperti orang yang disebutkan dalam sebuah peribahasa. Seperti apa yang disebutkan dalam sebuah peribahasa? Ada seorang yang mengatakan kepada orang yang terikat tangannya dan kakinya kemudian dibuang ke dalam laut. Lantas dikatakan kepadanya, jangan engkau tenggelam. Maka engkau jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Bagaimana mungkin engkau mendapatkan anak yang saleh sementara engkau tidak menjalani sebab-sebabnya. Maka bertanyalah kepadanya, kemana dia pergi? Kepada siapa dia duduk? Dengan siapa dia berjalan? Siapa yang dia ajak berbicara? Yang seperti ini bukanlah seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang sebagai sikap ikut campur kepada urusan privasi pribadi. Karena anakmu itu adalah tanggung jawabmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanyai, dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya. Orang yang mengabaikan siapa yang dipimpinnya, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka Allah, yang padanya terdapat malaikat-malaikat yang keras dan kasar, yang mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan pernah mendurhakai apa yang diperintahkan kepada mereka. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada anak-anakmu. Maka hendaknya kita selalu menjaga anak-anak kita dari setiap perkara yang tidak kita inginkan. أيها الإخوة أختم بهذا السبب الأخير ألا وهو العناية بتعليم الأبناء كما أنك حريص على تغذيتهم بدنيا وجسديا فلا بد من العناية بتغذيتهم فكريا وعقليا فلا بد أن تحرص على أبنائك أن يتعلموا الدين الإسلامي فإن الأخلاق كلها في الدين الإسلامي إذا نشأ الولد من أول نشأه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبإذن الله سوف يكون ولدا صالحا لأنه يعيش مع القرآن والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي من تمسك بالقرآن والسنة فلن يضل ومن ترك الكتاب والسنة فهو في ضلال والعياذ بالله احرص على أن يلتحق أبناؤك بالمدارس الإسلامية التي تربيهم على العقيدة الصحيحة وعلى الأخلاق العالية ليس هناك أخلاق أعلى من أخلاق الإسلام الإسلام هو أعلى الأديان وأحسن الأديان خلقا قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في الإسلام دين عدل إذا تربى ابنك فيه فلن يضل قال الله وإن تطيعوه تهتدوا أي تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الهداية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ومن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى من تبع هداي كتاب والسنة لا يضل ولا يشقى نعم أيها الإخوة والأسباب كثيرة إلا أننا نختم بهذا السبب والموضوع واسع جدا بل إنه يعقد له دورات تعليمية لمثل هذه الأمور التي يحتاجها الآن نحتاجها جميعا كيف نربي أبناءنا كيف ننشئ نشأ صالحا كيف تكون بيوتنا بيوتا مطمئنة مؤمنة لا يسعها ولا يحويها لقاء واحد أيها الإخوة لا يسعني في هذا اللقاء إلا أن أتقدم بالشكر لإخواننا الذين ساهموا معنا وسهلوا لنا هذا اللقاء الطيب المبارك من لا يشكر الناس لا يشكر الله فإني أتقدم بالشكر لإخواننا في هذا المسجد على رأسهم الوالد ديبيو أسأل الله عز وجل أن يجعله مفتاح خير مغلاق لشر وأن يجزي أخانا أبا زكي الذي أكرمنا وأتى بنا إلى هنا وكان حريصا على نفعكم هو وأبوه وهذا نستطيع أن نقول فيه بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم فمثل هؤلاء الذين يدعمون دعوة الكتاب السنة دعوة أهل السنة ليس لا نملك لهم إلا الدعاء وأن يخلف الله عليهم هذه هي دعوتنا يا إخوان دعوة أهل السنة هي دعوة الكتاب والسنة دعوة ألفة ومحبة دعوة تصحيح للناس والمجتمعات دعوة تدعو للاجتماع والائتلاف فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذه الدعوة وأن يرزقنا الإخلاص فيما نقول وفيما نعمل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والله تعالى أعلم فأيضا أشكركم جميعا أنتم على حضوركم واستماعكم فجزاكم الله خير على هذا الحضور وعلى هذا الاجتماع أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم فجزاكم الله خير Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan terjemahan dari muhadharah Syekh Hafizahullah. Kata beliau, wahai saudara-saudara sekalian, aku akan menutup ceramah ini dengan sebuah sebab, dan sebab ini adalah sebab yang terakhir, yaitu mempunyai perhatian untuk mendidik anak-anak kita. Sebagaimana engkau bersemangat untuk menjaga badan anakmu dan mendidiknya, memeliharanya, maka demikian pula hendaknya engkau menjaga dan memelihara pemikiran dan akal anakmu. Maka hendaklah kita bersemangat untuk mengajari anak-anak kita tentang Islam. Karena akhlak yang baik seluruhnya berada di dalam Islam. Apabila anak tersebut dari awal pertumbuhannya terdidik di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan seizin Allah dia pastilah akan menjadi anak yang saleh karena dia hidup bersama Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat setelahnya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Maka barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah sesat. Dan barang siapa yang meninggalkannya, pastilah dia selalu berada di dalam kesesatan. Maka bersemangatlah untuk memasukkan anakmu ke dalam sekolah-sekolah Islam. Sehingga mereka diajari akan hakikat Islam. Diajari akhlak yang berada di dalam Islam. Karena tidak ada akhlak yang lebih mulia dari apa yang telah diajarkan oleh Islam. Karena Islam adalah agama yang paling tertinggi dan tidak ada agama yang lainnya melebihi Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak itu seluruhnya berada di dalam Islam. Tidak ada satupun agama yang bisa mengimbangi kemuliaan Islam. Maka selama engkau mendidik anakmu di dalam Islam, dia tidak akan pernah sesat. Allah menyatakan, in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat kepadanya, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapatkan hidayah. Allah juga menyatakan yang artinya, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Demikian pula Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Maka barang siapa yang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka di dalam hidupnya. Sungguhnya sebab-sebab untuk mendapatkan anak yang saleh itu cukup banyak. Tapi kita akan tutup permasalahan ini dengan sebab yang telah kita sebutkan. Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang luas, yang memang sepantasnya untuk dibuatkan daurah-daurah yang mendidik tentang masalah-masalah yang seperti ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan anak yang saleh? Bagaimana kita bisa membuat rumah-rumah kita adalah rumah-rumah yang berkah dan tenang? Pembahasan ini sungguhnya cukup luas dan waktu kita tidak cukup, hanya sampai di sini saja. Kemudian di akhirnya kata beliau, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kita yang telah mempunyai andil untuk terlaksananya acara ini. Karena orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling utama aku khususkan dengan ucapan terima kasih, yaitu kepada Bapak Dibio, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau sebagai kunci pembuka kebaikan-kebaikan dan sebagai kunci yang menutup keburukan-keburukan. Demikian pula dengan saudara kita Abu Zaki yang sangat bersemangat untuk terlaksananya acara ini dan tegaknya dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Keduanya tepat untuk dikatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam syair, bi abihi iqtada adiyun fil qaram wa man yushabih abahu faman zalam. Adi selalu meniru bapaknya, maka barang siapa yang meniru bapaknya, dia tidak akan berbuat aniaya. Maka orang-orang yang seperti ini, yang selalu mendukung dakwah Ahli Sunnati wal Jamaah, mereka berhak untuk mendapatkan doa dari kita. Karena dakwah Ahli Sunnati wal Jamaah adalah dakwah yang selalu mengajak kepada rasa cinta, kasih sayang, dan melakukan pembenaran-pembenaran kepada hal-hal yang selama ini telah rusak di tengah-tengah masyarakat. Ahli Sunnati wal Jamaah selalu mengajak kepada sikap bersatu dan saling menjinakkan hati di antara manusia. Inilah dakwah yang benar. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita dikokohkan oleh Allah berada di atas dakwah yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dalam setiap apa yang kita ucapkan dan kita amalkan. Dan pada akhirnya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada antum semuanya atas kehadiran antum dan kesudian antum untuk bisa mendengarkan ceramah beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua itu di dalam timbangan-timbangan kebaikan kalian. Wallahu a'lam bis-shawab wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.